Bolehkah bagi kita mengaminkan doa saudara kita yang mendoakan kebaikan kepada kita, sedangkan saudara kita ini masih melakukan kesyirikan atau suka pergi ke dukun? Yang mendoakannya. Iya, mendoakannya. Ya enggak apa-apa, mengaminkan saja, mudah-mudahan dikabulkan dan dia dapat hidayah. Amin. Masyaallah. Amin wa iyyakum. Semoga dikabulkan dan untukmu juga semoga dapat hidayah. Kan begitu. Artinya doanya dia terkabul dan juga doa hidayahmu insyaallah terkabul. Nah,